ada orang dikasih oleh Allah sejak lahir sampai mati susah toh, atau bahagia toh, enggak ada. Itu warna kehidupan. Adanya kesenangan, adanya kesusahan, adanya musibah, adanya terangkatnya musibah atau hilangnya musibah. Intinya orang hidup itu terus berjalan. Di dalam perjalanan hidup ada lika-likunya. Seperti rumah. Rumah itu ada lika-likunya. Kalau rumah itu cuma tembok kanan kiri, bukan rumah akhirnya, jadinya gudang. Jadinya gudang. Lah gudang dengan rumah yo enakan omah. Kapanpun dimanapun gudang itu enggak enak. Kenapa? Kanan kiri enggak ada tempat untuk tidur, enggak ada tempat untuk makan, tempatnya los. Tapi kalau rumah, sekalipun kecil, ada beloknya ke belakang, ada beloknya ke kamar, enak di tempatnya. Ditempati enak, itu kehidupan. Kalau seneng toh, enggak mungkin enak. Susah toh juga enggak mungkin enak. Ketika ada kesusahan, ada kesenangan, loh itu enak kehidupan itu. Kehidupan itu enak, seperti makan. Legi tok ya ndak enak. Pahit tok atau kecut tok ya ndak enak. Pedes tok ya ndak enak, asin tok ya ndak enak. Campur. Kita masak. Enggak mungkin masak asin tok. Pasti ada campuran gulanya. Gula dicampur garam, sedep rasanya. Kehidupan juga gitu. Kehidupan juga seperti itu. Mungkin bayangan kita enak lek urip seneng tok paling ya. Bayangan kita ndak enak. Ayo coba mangano gula tok. Manis tok. Ya ndak enak. Ndak enak kita makan manis tok, mulai pagi sampai malam manis tok. Besok manis tok, lusa manis tok, seminggu manis tok. Ndak seneng. Mau kita masak itu loh. Sudah dicampur garam, sudah dicampur gula, masih ditambahi sambel. Masih ditambahi sambel. Supaya apa? Ada variasinya, pedese. Jadi makan lebih lahap, makan lebih seneng. Kita hidup juga gitu. Kita kalau kepingin hidup enak, ojo rabi, ojo duwe anak. Wis ngurus awak dhewe, enak. Tapi kalau kita hidup seperti itu masa enak? Nah, enak. Kita kepingin nyari perempuan. Jadikan istri. Kan gitu. Nah, di rumah tangga macam-macam, sing lanang kepingin ini, sing wedok kepingin ini, engko sing lanang kepingin A, sing wedok kepingin B, akhirnya rame, nak sing A, nak B A, rame, nanti cari masalah, solusinya, yes, ini A, tidak nemu solusi, itu kehidupan enak, ada yang ngomong rumah tangga ada enak, enak sekalipun setiap hari seperti Tom and Jerry, rame itu benar. Tapi ya seneng. Kadang cemberut, jengkel, kadang senyum. Kalau dipikir-pikir, nah iya, urip kayak ngono lho. Ya asik pisan. Anak kecil suruh datang main jari. Seneng dia, ketawa dia. Coba teman jari itu akur. Nggak mungkin seneng lihatnya. Nggak seneng. Kenapa? Biasanya tukaran. Jadi enak dilihat. Ya kesusahan juga gitu. Adanya kesusahan baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan di dalam sebuah syair. Tawakkal sun arabbika saufa ya'ti bima tahwahu min farajin garib. Wa la tai'as idza ma naba khatbun fa kam fil ghaibi min ajibin ajib. Apa yang ditentukan oleh Allah, dari apa yang kita senangi itu pasti akan kita dapatkan di waktu yang dekat. Tapi jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dengan sesuatu yang tidak kamu senangi datang kepada kamu. Tapi yakinlah, setelah itu akan datang sesuatu yang kamu senangi. Contohnya ujian. Mau jadi dokter. Kepinginnya jadi dokter. Sebelum jadi dokter dia ujian. Sekolah dulu, dari TK ke SD, SD, bahkan kuliahnya. Selain ujian ada skripsi. Setelah skripsi baru diwisuda. Itu ujian. Ujian itu, kesusahan itu. Tapi setelahnya datang sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita inginkan, yaitu dokter. Kehidupan juga seperti itu. Kehidupan juga seperti itu. Kesusahan datang, senanglah, bahagialah. Kenapa? Berarti setelah ini kesenangan akan datang. Kesenangan akan datang. Jadi jangan pernah putus asa. Tidak jadi dokter, tidak akan kamu dapatkan yang kamu senangi. Kenapa? Putus asa duluan. Sudah putus asa, down, mundur. Tidak jadi dokter akhirnya. Nganggur akhirnya. Sekolah kepengin jadi dokter, sudah kuliah, karena disuruh skripsi, keberatan, tidak mau. Ini tidak jadi misi utah. Mundur dia, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Putus asa. Kita dilarang untuk putus asa. La tai'as, jangan pernah putus asa. Bahkan Allah pun dalam ayat Al-Quran telah menjelaskan, la tai'asu min rawihillah. La tai'asu min rawihillah. Karena itu pernah diceritakan, ada seseorang naik kapal di tengah laut, pecah kapal atau lubang. Akhirnya berusaha menyelamatkan diri sampai ke sebuah pulau. Menetap di pulau itu 3 hari, tidak makan, tidak minum. Enggak makan, enggak minum. Sehingga dia menggambarkan, idza syabal ghurabu ataitu ahli wa saral qaru kallabanil halim. Orang kalau sudah lapar, kelaparan dia 3 hari, bayangkan. Lapar. Melihat sesuatu itu seperti jadi makanan. Terus keluar, sudah kelaparan. Jadi ngelihat sesuatu bukan makanan, ketokane koyo panganan. Seperti makanan, kenapa? Yang kebayang karena dia lapar itu ya makanan. Ada orang lapar kebayang duit? Enggak ada. Orang lapar kebayang tidur? Enggak mungkin. Orang lapar itu kebayang makanan. Orang haus kebayang minuman, itu pasti sudah. Itu sudah menjadi kudratnya Allah itu. Mau enggak mau. Nah, ini karena lapar ngelihat sesuatu itu seperti makanan. Sehingga karena dia seperti itu, ada yang membalas. Ada membalas, dia dengar suara mengatakan asal karbu ladzi amsayta fihi yakunu wara'al farajin karim. Ya, mudah-mudahan kesusahan yang kamu dapatkan sekarang ini datang setelahnya kebahagiaan, kesenangan di waktu yang dekat. Subhanallah, datang perahu ke pulau tersebut, akhirnya dia ikut orang-orang yang di perahu tersebut pulang, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan dan kebaikan yang banyak. Itu orang susah kan, 3 hari. Bahkan diceritakan, kunci Baitul Maqdis itu dipegang oleh Nabi Sulaiman. Pada suatu malam, ketika mau buka, sulit. Jadi mau buka yang biasanya gampang, ini sorot. Tidak seperti biasanya. Minta pertolongan kepada orang untuk buka. Kesulitan. Orang-orang juga kesulitan. Minta pertolongan kepada jin. Jinnya pun kesulitan. Minta tolong kepada ini, itu tidak ada yang bisa. Kesulitan semuanya. Duduk dengan kesedihan, sedih Nabi Sulaiman gak bisa membuka, menyangka bahwa Allah mencegah Nabi Sulaiman membuka Baitul Maqdis. Sedih dia. ketika sedih datang orang tua berjalan dengan tongkatnya, usia sudah tua, lah sering duduk dengan ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Dawud. Sering duduk dengan ayahnya Nabi Sulaiman, orang tua ini, Nabi Dawud alaihis salam. Ketika ngelihat Nabi Sulaiman itu sedih, orang tua ini menyapa, ya Nabi Allah, mari araka hazinan, wahai Nabinya Allah, kenapa aku lihat kamu ini sedih? Katanya Nabi Sulaiman, gumtu li hadzal bab aftahuhu fata'assar alayya. Ya, aku datang ingin membuka pintu Baitul Maqdis ini, kesulitan aku membukanya. Aku minta tolong kepada manusia, aku minta tolong kepada jin, enggak ada yang bisa buka. Dan juga pintunya tidak terbuka. Katanya orang tua tadi itu, ala u'allimuka kalimat kana abuka yaquluhunna inda karbi. Fayakshifu anhu. Mau enggak kamu? Aku ajari beberapa kalimat. Yang mana itu dibaca oleh orang tuamu ketika kesusahan dan diangkat oleh Allah, dihilangkan kesusahannya. Tidak ada orang susah mau dibantu, mau ditolong itu nolak. Pasti semuanya terima. Apalagi ya, kata ditagih utang, tidak ada duit. Tak bayar di sini, tidak mungkin jawabnya kesuain. Ya sudah, apa? Jawabat. Cawapet katen oleh duit mana yang soro lagi, mumpung orang sing nawari, cawapet jawabnya tidak ada spasi tu, antara omongan orang yang nawari sama jawaban tidak ada spasinya. Orang nikah tu, angkat nikah, si orang spasi ini, angkat tuka wazawat tuka, si ada spasinya baru dijawab oleh mempelai, gobil tu, si ada spasinya, lek masalah duit, dah orang spasi ini, yo, cawapet, nyambung. Nah, Nabi Sulaiman ini ketika ditawari orang tua tadi itu, maukah kamu aku ajari beberapa kalimat yang dibaca oleh orang tuamu ketika susah dan Allah angkat kesusahannya? Jawabannya Nabi Sulaiman, iya. Diajari, Allahumma binurika ihtadaitu, wa bifadlika istaghnaitu, wa bika asbahtu wa amsaitu, dunubi baina yadaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma binurika ihtadaitu. Ya Allah, dengan cahayamu aku mendapatkan petunjuk. Wa bifadlika istaghnaitu. Dengan karuniamu aku merasa cukup. Wa bika asbahtu wa amsaitu. Denganmu aku hidup di waktu pagi dan di waktu sore. Dzunubi baina yadaik. Dosa-dosaku ada di hadapanmu. Engkau mengetahuinya, engkau melihatnya. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa itu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Diajari doa itu ketika dibaca oleh Nabi Sulaiman, buka pintu, terbuka pintunya. Lihat, waktu susahnya Nabi Sulaiman, susah. Kita enggak bisa minta pertolongan ini, enggak bisa minta pertolongan itu, enggak bisa. Ada orang tua yang ngajari, akhirnya terbuka, itu kesusahan. Kesusahan setelahnya datang kesenangan, itu sudah pasti itu. Enggak mungkin, enggak ada. Pasti seperti itu. Dimanapun, kapanpun. Bahkan orang yang sakit ketika mau mati itu, saya disenengkan sama Allah. Orang kalau sakit biasanya, di rumah sakit lama, kemudian kasih sehat. Subhanallah, perkembangan apa kesehatan itu meningkat, tapi tidak lama, mungkin satu hari menikmati. Loh, disenengkan sama Allah. Ayo coba kita lihat, perhatikan coba, di antara keluarga kita atau teman kita yang sakit sebelum meninggal beberapa hari atau beberapa jam, dikasih oleh Allah kesehatannya itu membaik. Dokter pun mengatakan alhamdulillah kesehatannya membaik, tapi dalam waktu dekat 5 jam, 10 jam atau 1 hari, 2 hari mati. Coba kita perhatikan, seperti itu, subhanallah, dikasih oleh Allah kesenangan. Jadi setelahnya kesusahan, dikasih oleh Allah beberapa hari kesusahan, tapi setelahnya kesenangan. Karena itu kalau dikasih kesusahan, hendaknya kita bersyukur senang. Kenapa? Berarti maring ini senang. Bukan dikasih kesusahan ngersulo, mencela, memaki, murka. Loh, tambah soro akhirnya. Jadi kesusahan tadi itu membuat dia tambah hidupnya tambah soro. Tapi kalau dihadapi dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan bersyukur, karena apa? Kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Anak ujian, ujian. Soro. Buka, ngafalno. Baca dari sini ke sini. Dihafalkan, dipahami. Mari ujian lulus, dapat peringkat satu. Senang dia. Setelah apa? Susah. Ngafalno, buka, mempelajari, membaca. Tapi setelahnya senang, bahagia. Senang bahagia pemain bola itu. Misalnya enggak dapat piala. Dia itu senang. Kenapa? Dibayar kok. Satu minggu ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan misalnya. Satu minggu itu. Misalnya enggak dapat jadi pemain terbaik tuh, enggak apa-apa. Mau dibayar duit-duit akeh. Lah legane piala mbek bayarane dhek lho, larangan bayarane dia. Tapi kadang dia susah. Sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya enggak dapat piala. Lu apa susah kalau menurut kita lo? Ada apa susah? Mun bayarane luwe larang daripada piala lu dituku iso. Dibeli sama dia atau dia buat piala sendiri. Gawe pajangan ono mek iso. Tapi dia sendiri kenapa? Susah dia. Sama dengan orang ujian bisa. Wis ngapalno tapi ndak entuk apa-apa. Susah, sedih dia. Walaupun ada kebahagiaan, ada kebahagiaan misalnya lulus, ada kebahagiaan, tapi dia tetap sedih. Kenapa? Gak dapat ranking misalnya. Ya kan gitu. Nah, kita juga seperti itu. Kehidupan ini persis sudah. Kesenangan itu datang setelahnya kesusahan. Lalu wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan adanya yusra, kemudahan. Adanya kesulitan itu adanya kemudahan. Jadi apapun yang sulit di dalamnya pasti ada kemudahan, asal tahu kuncinya. Kita belajar susah, tapi tahu kalau tahu kuncinya jadi gampang. Jadi segala kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Bahkan kemudahannya double. Kemudahannya itu lebih banyak daripada kesulitannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kita perhatikan. Di dalam kata al-usr yang pertama, fa inna ma'al usri. Yang pertama ini yang pertama. Itu ada alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua, wa inna ma'al usri. Yang kedua pun juga ada alif lam. Jadi di dalam kata usru, al usru, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu sama-sama ada alif lamnya. Sedangkan di dalam kata-kata yusra, di pertama dan yang kedua itu enggak ada alif lam. Enggak ada alif lam. Nah, kalau kita dalam belajar bahasa Arab, berarti al-usr yang kedua di dalam kata yang kedua, di dalam ayat yang kedua dengan al-usr yang pertama itu podo, satu. Satu. Jadi al-usr kesulitan di ayat yang pertama dengan ayat yang kedua itu satu, enggak beda. Tapi yusra di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua itu beda. Beda. Jadi kesulitannya sama, kemudahannya berbeda. Berarti seakan-akan Allah memberikan satu kesulitan, kemudahannya itu lebih dari kesulitannya. Kemudahan itu lebih dari kesulitannya. Kita segala perbuatan, di dalam segala perbuatan, kalau kita menghadapi kesulitan, satu kesulitannya. Tapi kemudahannya banyak. Kemudahannya lebih banyak daripada kesulitannya. Karena itu Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin bisa mengalahkan satu kesulitan dengan dua kemudahan. Tidak akan pernah bisa mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan. Jadi dua kemudahan ini pasti akan selalu menang. Selalu menang. Jadi kesulitan. Sehingga dari Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, lau ja'al usru fadakala hadzal juhur la ja'ahul yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijahu. Katanya Nabi memisalkan, mencontohkan kalau datang kesulitan di satu lubang atau katakan di satu rumah, akan masuk, akan datang di lubang atau rumah itu kemudahan dan mengeluarkan kesulitan. Jadi akan masuk ke rumah itu atau lubang itu masuk, jadi kesulitannya masuk, kemudahannya juga masuk. Tapi kemudahan masuk untuk mengeluarkan. Karena itu Allah dalam ayat yang lain mengatakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah menetapkan setelahnya kesulitan kemudahan. Setelah kesulitan kemudahan. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita hidup di atas dunia ini enggak mungkin pernah berhenti. Selalu berjalan, enggak mungkin pernah berhenti. Kenapa? Enggak ada push-nya ini. Enggak bisa di-push seperti kita mendengarkan musik. Kalau kita mendengarkan musik, ada orang datang, kita tinggal push. Mandek. Kok iso diterusno? Kehidupan kita juga enggak seperti itu. Kehidupan kita ini terus berjalan, tidak pernah berhenti. Kehidupan kita ketika berjalan, ini kita pasti mendapatkan segala macam, baik yang kita senangi ataupun yang tidak. Pasti. Mendapati yang kita senangi atau mendapatkan yang kita tidak senangi, itu pasti. Itu kehidupan. Tapi yang paling baik dari seseorang ketika menghadapi kesulitan dengan kelapangan dan keridhaan. Menghadapi kesulitan dengan kelapangan dada dan keridhaan. Bukan berarti mendapatkan kesulitan mendapat murka, marah, kena sana, kena sini. Atau meninggalkan kewajiban, melakukan yang dilarang. Ini tambah salah. Karena memang apa? Orang hidup itu enggak lepas dari ujian, sebagaimana Allah di dalam ayat Al-Qur'an menegaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa tsamarat. Allah telah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an walanabluwannakum, aku pasti akan menguji kalian dengan sesuatu, dari rasa takut, dari rasa lapar, takut kepada dirinya, takut kepada hartanya, lapar, dan juga dari buah-buahan atau hasil panen dan yang lain sebagainya. Diberi oleh Allah rasa takut, kekhawatiran dan yang lain sebagainya. Itu ujian dari Allah, pasti. Lah ujian itu bukan berarti tanda Allah membenci, memurkai kita, enggak. Ujian itu Allah ingin mengetahui siapa yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji untuk mengetahui siapa yang paling baik. Sekolah dikasih ujian. bisa mengetahui gurunya siapa yang terbaik dari anak-anak didiknya. Ada ranking 1, ranking 2, sampai ranking 10 misalnya. Allah ingin tahu juga, manusia ini banyak. Ada yang menjalankan perintah, ada yang meninggalkan larangan, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tapi Allah tetap ingin lebih tahu kualitasnya mereka. Di dalam menjalankan perintah, di dalam menjauhi larangan itu bagaimana? Lah dikasih oleh Allah ujian. Kalau gak ada ujian, gak bisa tahu. Murid, kalau gak ditanya, cuma diajari toh, cuma disampaikan toh, gak tahu gurunya. Ini murid paham apa enggak, ngerti apa enggak. Kenapa kalau ditanya, gak mungkin muridnya ngomong. Gak mungkin. Selalu kalau misalnya ditanya, gak ngerti. Gak mungkin. Pasti apa? Paham? Paham. Paham? Paham. Paham, bandak, pokoknya kakoi. Paham? Paham. Kenapa? Pertanyaannya, paham? Ya paham. Coba pertanyaan, paham enggak? Enggak, pasti anak jawab enggak. Lah pertanyaannya, paham? Ya paham. Apa dami kiai-kiai lek ceramah? Nggih apa nggih? Ya anak jawaban enggak. Coba anak jawaban, nggih apa mboten? Anak sing jawab mboten. Pertanyaannya nggih apa nggih? Ya jawabane nggih kabeh. Kan gitu. Sama. Kita juga gitu kalau kita enggak ada ujian. Ya mana bisa tahu? Loh Allah tahu, tapi Allah ingin menunjukkan kepada yang lainnya. Karena itu diuji. Nah karena kita dalam hidup ini gak mungkin bisa berhenti. Adanya kesulitan, adanya kesusahan, adanya keresahan. Juga adanya kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan. Itu pasti dalam kehidupan. Nah kita ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi keresahan, kebingungan, harus kita hadapi dengan lapang dada keribuan. Ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, hendaknya kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur atas kebahagiaan, kesuksesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi orang yang lupa, jangan menjadi orang yang lalai. Akhirnya kita bisa menjadi seperti Fir'aun, menjadi seperti Korun, Namrud, Haman. Kenapa? Dikasih oleh Allah kebahagiaan, dikasih oleh Allah kesuksesan, lupa. Bahkan sampai mengatakan Tuhan dan yang lain sebagainya. Nah kita enggak dikasih kebahagiaan, kesuksesan harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih kesulitan tetap ingat kepada Allah. Jadi susah dan senang tetap jalannya lurus, tidak belok. Itu yang penting. Jangan dikasih kesusahan, kesusahan belok. Dikasih kesenangan, lurus. Ya, ada orang seperti itu. Ada orang enggak dikasih kesulitan, lurus. Dikasih kebahagiaan, menggo. Ini pada keliru nih. Sama-sama kelirunya. Yang benar itu apa? Dikasih kesulitan, dikasih kebahagiaan, tetap lurus. Tetap lurus. Itu yang benar. Nah, kalau dikasih kesulitan belok, atau dikasih kebahagiaan belok, ini salah. Yang jelas, yang penting, kita harus tetap lurus, baik dalam keadaan sulit, ataupun dalam keadaan bahagia. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kelapangan setelahnya kesulitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita di dalam menghadapi cobaan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keridhaan, kelapangan di dalam menghadapi segala masalah yang kita hadapi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang hidup bisa mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.